Halo, halo, halo, para sahabat Koala Plus dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Ades Aulia. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Mbak Yuni. Nanti lengkapnya seperti apa kita akan tanyakan langsung ya. Nah, satu hal yang saya benar-benar sukai dari berinteraksi dengan Mbak Yuni ini adalah kalau kita bicara mengenai asuransi, Mbak Yuni ini salah satu jagoannya nih, kalau namanya personal selling. Jadi kalau jualan produk apapun, wah kalau saya mendengar Mbak Yuni berbicara tuh, waduh, gila keren banget nih, luar biasa ya. Oke, jadi nanti kita akan menjawab nih berbagai pertanyaan, terutama salah satunya adalah gimana ya kita kalau mau jualan dengan menggunakan pendekatan pribadi dari hati ke hati. Oke, sekarang kita sambut dulu. Halo Mbak Yuni, apa kabar? Halo Mas Ades, pagi. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya Mas Ades ya? Iya, sehat-sehat. Semoga Mbak Yuni sehat juga. Ya, alhamdulillah Mas Ades. Iya, Mbak Yuni, sebelum kita masuk pertanyaannya gitu ya, boleh dong menerangkan diri dulu nih mungkin buat member-member kita ya yang bukan di bawah jaringan Mbak Yuni secara langsung gitu ya, direct downline gitu ya, yang mungkin udah cucu-cucu downline, cross line ya, dari saya, dari Mas Indra, kan nggak semuanya akan kenal gitu kan. Jadi dulu dong. Boleh dong, ini namanya siapa, lengkapnya, tinggal di mana, gitu ya. Dan bolehlah latar belakangnya sebelum bergabung di Koala Plus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ades. Nama saya, nama lengkap, Asih Yuniarti. Dipanggil biasanya Yuni. Saya lulusan dari ASMI D3. Kenapa saya memang sengaja milih ASMI? Karena memang saya kepengen kerja tadinya itu sebagai pramugari, saya senangnya itu kerja itu yang melayani. Tahun 1990 sampai 98, saya bekerja di PT Pratama Daya CM, grupnya Ciputra, sebagai sekretaris direksi. Banyak proyek-proyek yang kami garap, salah satunya Goro Kelapa Gading, Goro Depo, Goro Pasar Minggu, Citraland, Pejaten Village, semacam lah ya. Nah, pas pada saat kantor kita mau bubar karena waktu itu kan zamannya mau krismon tuh ya Mas ya. Nah, saya pindah ke BI Bursa Efek yaitu dari Januari 98 sampai Mei 98 itu saya di Bursa Efek BII. Tahun 2004 tadinya saya tinggal di Jakarta, saya pindah ke Bogor. Tahun 2006 sampai 2022 saya kerja sebagai Commonwealth Mas, agent life insurance. Karena kan tadinya kan biasa kerja tuh Mas kan, ya kan, duh gimana nih ya, dasar saya kan tadinya sekretaris yang nggak bisa ngomong, tapi karena ya Pak, karena Januari sampai Mei itu saya sebagai marketing di Bursa Efek itu saya dapat marketing lain 1 juta aja susah Mas, saya dapat 3 miliar waktu itu. Waduh, gila luar biasa. Ini yang dengernya semangat nih ya, 3M. Nah, itu yang memotivasi saya sebagai marketing. Wah, dulu saya jadi sekretaris gajinya cuma 500.000 kan zaman tahun 90 sama 98. Pada saat itu saya dapat 3 juta. Wah, senang banget saya bilang kan, wah ini kayaknya marketingnya menjanjikan. Nah, karena krismon, saya resign dari BII. Saya pindah ke Bogor. Terus tahun 2006 sampai 2022 itu karena saya nggak kerja, saya ditawarkan ke Commonwealth. Gitu Mas. Terus tahun 2022 pas pada saat COVID itu kan agak vakum ya Mas ya. Susah ngapa-ngapain, susah ketemu. Iya betul. Pada saat itu Commonwealth dibeli sama FWD. FWD ya kan, dibeli sama FWD. Tapi mungkin dari orang-orang asuransi itu melihat saya bagus atau bagaimana lah, akhirnya saya direkrut sama Manulife Mas. Dari tahun 2022 sampai sekarang. Nah, untuk Mitra Garda Oto, saya juga dari tahun 2006 sampai sekarang. Karena kenapa saya jadi Mitra Garda Oto? Karena dari customer-customer saya yang life insurance itu kan membutuhkan asuransi mobil, Mas. Jadi saya sebagai Mitra Garda Oto. Dari 2024 saya bergabung sebagai Mitra Koala Plus. sampai sekarang. Kenapa saya mau di Mitra Koala Plus? Karena memang kan di Mitra Koala Plus ini kita kan bisa bermanfaat buat orang selain kita untuk mendapatkan cuan. Iya. Yeah. Gitu Mas, Mas dan Ades. Dari asuransinya bisa macam-macam gitu ya. Iya, betul. Dan saya ingat sih. Ingat banget gitu ya. Karena gabungnya kita bareng ya di hari yang sama. Betul Mas Ades. Jadi emang kita pun sebenarnya kan nyari-nyari ya, bukan cuman kolaps, yeah. Kita cari asuransi yang cocok karena kan di grup kita banyak alumni SMA kita gitu kan. Terus ayo, betul. Nih kita cari bareng gitu kan, akhirnya ikut meeting-meeting. Nah, kalau soal pilihan sih mudah-mudahan nggak salah gitu ya, karena dipilih bukan cuma sama Mbak Yuni tapi juga emang bareng gitu, saya sama Mbak Yuni masuk koala gitu ya. Iya, betul. Dan lebih bagusnya lagi Mas Ades, ternyata di Mitra Koala ini kan ada petingginya itu kan Bang Ian Ramelan ya. Iya, yang ternyata kakak kelas kita. Ya. Betul. 80. Wes. Tapi masih awet muda semangatnya. Wah, ya, masih awet muda. Iya. Yeah. Jadi emang kita bermula dari lingkungan yang sama ya. Kebetulan SMA kita sama, terus CEO-nya juga untuk yang Indonesia di Koala Plus itu ternyata juga kakak kelas kita gitu ya. Iya, betul. Dan tentunya kita nggak mau cuma ngajak ini ya satu SMA kita doang ya. Kita udah kemana-mana yang direkrut kita ya. Iya, di luar Semanggelar juga udah banyak Mas. Banyak. Kalau bisa udah lebih banyak. Iya, betul. Oke. Nah, terus kemudian kan kita bicara nih mengenai gimana sih cara jualan gitu ya. Jadi nggak semuanya nih teman-teman yang kita rekrut gitu kan latar belakang sales gitu kan masih bingung nawarin orang gimana caranya, malu gitu kan, lain. Nah ini nih saatnya langsung kita ke dagingnya gitu ya. Ayo nih sharing pengalaman gitu ya, gimana sih melakukan personal selling yang dari hati ke hati gitu ya, dan bisa sukses sih. Angkanya Mbak Yuni juga nggak main-main ini sebagai agent insurance di tempat lain ya, yang kita nggak usah sebut namanya dulu. Angkanya gede-gede. Biar semangat nih. Silakan Mbak Yuni. Jadi kalau setiap agent itu kan beda-beda strateginya Mas ya. Untuk agent baru, kalau aku bisa ngasih masukan, kita ring satu dulu aja Mas. Ring satu, sekalian melatih untuk mental kita kan. Dari saudara, temen, dari alumni-alumni gitu. Orang yang kita kenal lah ya, yang dekat sama kita. Iya, betul. Betul. Dan biasanya kalau misalnya aku nih ya, kalau misalnya aku mau prospek orang, aku harus tahu dulu profiling orang itu Mas, kekuatannya dia. Misal kita mau menawarkan asuransi mobil seperti Koala Plus ya kan, kita harus tahu dulu dia memang dari segi ekonomi dia bisa, karena kan kita percuma Mas kalau kita nawarkan asuransi itu dari segi ekonominya mereka memang belum untuk membayar ya. Nah setelah itu biasanya aku telepon mereka dulu, aku gali kebutuhannya, misalkan mereka mobil, kita minta fotokopi KTP-nya, STNK-nya, terus kita buatkan penawarannya, kita kasih tahu manfaat-manfaatnya itu, mereka ikut Koala dibanding mereka ikut dari asuransi langsungnya, karena sebagai customer mereka juga bisa sebagai mitra gitu Mas Ades. Betul. Nah terus abis itu gimana? Kan kita menikah satu, kita telepon nih. Iya betul. Teleponnya ngomong apa? Kalau yang udah biasa langsung tahu. Iya misalnya gini ya, Mas Ades, halo apa kabar Mas Ades? Ya kan, Mas Ades, mobilnya sekarang udah ikut asuransi belum? Aku bilang gitu biasanya kan. Langsung misalnya, tembak ya? Langsung tembak ya? Jangan banyak basa-basi ya. Iya, kalau itu kan karena ring pertama ya misalnya. Terus, misalnya, oh udah Yun, asuransi apa, Mas? Aku bilang gitu, misalnya asuransi A, oh ya udah nanti kalau misalnya jatuh tempo, nanti ikut di aku ya, karena aku kan sekarang sebagai Mitra Koala Plus itu kan ada berbagai macam asuransi, kita kerjasama itu satu. Terus kedua, Mas Ades bisa pilih mau asuransi yang mana, misalnya Mas Ades dulunya bendera A, monggo mau bendera A. Kalau mau bendera B, monggo bendera B. Dan nanti kalau ada klaim-klaim, aku siap bantu lah. Aku bilang gitu dibanding Mas Adis nanti ikut sama izin lain, aku bilang gitu. Gitu sih Mas, itu kalau untuk customer ya kan. Nah kalau untuk recruit agent, biasanya memang aku datengin satu-satu Mas, dalam arti kita janjian ketemu. Kalau aku ya, karena aku pengen pengen tahu dulu backgroundnya dia apa, terus how-nya dia bergabung sama Mitra Kuala tuh apa. Karena aku akan lihat nih agent-agentku yang ibaratnya ada apinya lah, semangatnya itu lah Mas. Betul. Itu biasanya yang aku bantu dulu. Aku bantu dulu. Aku ibaratnya aku poles, aku pahat lah ya. Aku kasih tahu cara-caranya, terus aku dampingin. Nah setelah mereka bisa, aku lepas satu. Jadi aku biasanya merekrut dari berbagai macam komunitas Mas. Aku lihat dari grup-grup WA itu, misalnya satu, misalnya dari alumni 8 siapa, misalnya contoh misalnya Mas Ade sama Mas Indra. Terus aku dari benderaku yang lalu, misalnya ada Mbak Teddy, ada bendera yang dari grup bendera lain lagi, ada si A, si B, si C, jadi nanti akan menggurita. Dan saya ingat banget tuh waktu Mbak Yuni pertama kali ngajakin gitu ya. Awalnya nggak terlalu antusias gitu kan, jadi diajakin gitu ya. Tapi dengan semangatnya gitu ya Mbak Yuni, oh ayo Mas, kesempatan bagus nih gitu. Jadi rupanya memang yang namanya semangat itu menular ya. Iya memang betul, terutama kita leader ya. Kita leader harus kita menularkan semangat Mas. Gimana kalau kita nggak semangat, bawah kita gimana gitu kan. Terus nih, juga kalau orang sendiri awalnya nggak pede gitu ya. Kalau sekarang Mbak Yuni kan udah jago jualan, udah puluhan tahun gitu. Kalau yang baru gimana gitu Kak? Kadang-kadang kan nggak percaya di kemampuan gitu. Iya betul, kalau yang baru tuh jangan putus asa, kita harus pede. Pastilah kayak aku pun, agent-agent yang lain pun yang udah lama pun pasti ada penolakan. Justru itu kan buat pembelajaran. Dari kita prospek satu-satu gitu kan, atau kita WA, itu kan ada penolakan. Kita belajar berbagai macam karakter. Yang penting kita tetap etikat baik kita kalau kita tuh mau menawarkan produk. Dia butuh, alhamdulillah. Nggak butuh pun nggak apa-apa. Tapi dia sudah tahu kalau kita itu bergerak dalam bidang asuransi. Iya. Untuk agent baru ya Mas ya. Kalau aku biasanya prospek untuk customer-customer, aku biasanya suka ketemuan, dan prinsipku kita jangan ditraktir sama yang kita prospek Mas. Nah itu kunci Mas. Biasanya aku pun misalnya aku menawarkan asuransi ke bos-bos, posisi kita samakan level kita. Kita jangan malu, kita jangan minder. Mereka kan manusia, sama-sama manusia. Dan biasanya kalau big boss itu justru mereka kalau kita merasa selevel, mereka terus kita traktir, entah itu dengan cuma minuman kah atau apalah ya, kita kasihnya tulus dari hati, mereka tahu kok. Mereka tahu. Nah kalau kita udah bisa mendapatkan hatinya, entah itu customer, entah itu yang kita rekrut, itu tuh udah enak Mas, udah kayak saudara gitu. Bukan cuma cuan aja yang kita cari, tapi kan relationship kan ya, hubungan ya. Kalau aku begitu biasanya, kalau kayak misalnya ngerekrut agent pun aku ketemu dulu, aku tak harus tahu backgroundnya bagaimana, mimpi dia bagaimana. Nah aku bisa masuk tuh dari situ, apakah dia memang orang yang memang butuh uang, ataukah memang dia butuh status untuk ada kerjaan, ataukah ada agent yang suka trip-trip. Beda-beda. Terus apakah memang dia berjiwa sosial, dia sebenarnya nggak butuh uang tapi memang dia kepengen ada kegiatan yang positif, itu beda-beda. Oke. Ya, terus juga untuk customer juga gitu. Untuk customer banyak Mas, customer-customerku yang kakap, yang tajir-tajir tuh kita mendekatin secara hati, say hello. Kadang malah lucu nih Mas cerita ya, aku udah bertahun-tahun punya customer gitu ya. Kadang mereka cuma telepon doang, gini Bu Yuni, ayo atuk kita makan soto mie. Aku cuma dampingin dia makan soto mie itu bisa closing 3 polis. Cuma traktir dia soto mie, padahal aku ikhlas gitu kan. Cuma dia terus langsung begini pas aku ajak makan, dia curhat lah masalah rumah tangganya atau anaknya. Kita dengerin aja, kita sebagai pendengar aja. Lama-lama akhirnya dia bilang, ini ada produk apa yang bagus sekarang ya. Nah itu udah disitu aku mulai masuk. Oke. Dan nggak masalah ya kalau misalnya kan ada orang yang aduh gitu saking malunya gitu ya akhirnya malah jadi reunian doang gitu malah lupa nawarin. Ya kita sebelum sebelum prospek biasanya aku pagi tuh berdoa mas, misalnya aku kan biasa bangun 3:30 ya, memang kita setiap pekerjaan kita harus libatkan dengan doa dan Tuhan ya Allah ya, kita sebagai umat muslim ya. Kalau aku biasanya kalau pas bangun tuh ya aku berdoa pas hari itu, ya Allah terima kasih atas semuanya ya Allah, kalau pekerjaan ini baik bagi aku, bagi teman-temanku dan bermanfaat buat orang lain ya Allah, mudahkan ya Allah. Aku suka berdoa gitu. Terus tolong tarik orang-orang yang butuh asuransi ya Allah, entah itu sebagai downline-ku atau sebagai customer. Itu benar mas, bekerja tuh mas. Itu bekerja. Kita sering banget ya, bukan cuman ini ya, orang saya ngobrol sama Mbak Yuni sama Mas Indra gitu ya. Eh, tahu-tahu lewat kita yang, lo kok di sini? Kan akhirnya ngobrol-ngobrol, terus dia ngajak lagi. Oh, ketemu lagi sih ini loh. Padahal kita janjian cuman bertiga, akhirnya bisa berkumpul nomor tujuh gitu. Iya, itu salah satu kekuatan doa dan memang hukum alam tuh bekerja. Maksudnya aku percaya kayak gitu. Kayak kemarin pun tiba-tiba temanku yang dokter, dari sekian teman yang dipilih aku untuk menghadiri wisudanya dokter, padahal aku nggak akrab sama dia loh mas, lucu kan itu ya. Nah setelah itu dia kan aku tawarkan asuransi kesehatan karena dia lagi sakit, dia bilang nanti Yun aku sakit kayaknya kedetek nih, tapi aku mau beli mobil bulan Februari, berapa harga mobilnya? 800 juta mas, nanti Februari dia closing. Oke. Kadang jadi teman-teman untuk mas Ade semua, kekuatan doa itu memang manjur banget. Terutama pas doa pagi itu kita bangun tidur, kita berterima kasih sama Allah. Terus aku selalu, ya Allah kalau memang pekerjaanku ini bermanfaat buat aku, keluarga dan orang banyak, ya Allah mudahkanlah ya Allah. Terus kalau memang ada teman-teman yang butuh, ya Allah dekatkanlah ya Allah. Jadi mereka yang mendekat kita mas, mereka yang tiba-tiba yang mendekat dengan caranya entah itu bagaimana pasti mendekat, dan itu aku alami dari dulu aku sebagai marketing. Balik lagi ke yang 3 miliar itu, aku kan nggak ada background marketing mas, marketing yang lain itu pada susah dapat 1 juta, aku dapat 3 miliar. Saat jadi agent live pertama kali aku nggak bisa prospek, aku dapat 100 juta mas. Kalau secara logika aku masih gaptek, agent baru belum bisa nerangin kan mas, ya kan? Customer cuma bilang gini doang, aku ingat banget waktu itu bilang gini, ya udah, yowes teman-teman mertua kan, aku salut sama kowe Yun katanya, anak tante Yun nyaman, dia itu ngandelin tante, kamu kan ibaratnya orang ada, tapi kok kamu masih mau ya asuransi? Iya. Terus yowes sekarepmu katanya gitu, wah aku tahun 2006 itu kan aku belum terlalu tahu asuransi, cuma di kepalaku. Kalau kita 100 juta itu kita jadi the best. Aku cuma bilang gini, 100 juta ya tante. Wes mana? Tante pakai cek. Dan ternyata kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri ketemu sama Mbak ini, kan Mbak Yoni begitu kenal aja salaman sebentar langsung ngomong, "Mas, ikut yuk asuransi." gitu. Terus saya mikir, "Waduh, gila juga nih orang gitu." Tapi karena memang niatnya tulus ya, kan kadang-kadang orang suka jadi aduh takut gue ditawarin gitu. Tapi saya memang kan Mbak Yuni tuh niatnya tulus gitu kan, dan gak maksa gitu kan. Ya akhirnya malah gabung bareng kan. Iya betul, kita kalau misalnya ada teman yang kan kadang suka baper, kita jangan baper, justru kita menawarkan kebutuhan kok. Misalnya sebagai mitra kah atau sebagai customer kah, kalau mereka gak mau ya is okay gitu. Tapi mereka tahu kalau kita itu sekarang tuh agent asuransi. Pada saat dia butuh, dia tuh pasti ingat kita. Itu yang aku rasakan lah, malah orang-orang pun mencari. Betul. Mencari kita, bukan kita yang mencari dia, dia yang mencari kita akhirnya. Kadang-kadang saya juga suka gini kok, kalau misalnya dia nggak butuh, saya tanya, ya kali aja ada teman atau saudaranya yang butuh gitu kan. Iya, betul. Betul banget, kayak tinggal nanya doang gitu kan. Iya, betul. Jadi kita sebagai mitra itu kita harus bangga sama profesi kita, karena kita itu kan melayani ya. Ya kan, terus orang yang hebat itu kan orang yang bermanfaat buat orang lain mas. Entah itu passionnya apa ya, kayak Mas Ades pun sebagai coach itu kan luar biasa ya, digital marketing bisa ngajar ya kan. Atau buat teman-teman kita gitu kan. Jadi kita memang harus ada satu yang kita ada ibadahnya juga. Jadi kita ibaratnya kerja tapi plus ibadah gitu. Iya. Itu lebih enjoy. Jadi emang tadi kalau kita mengulangi gitu ya, yang pertama pede aja ya apapun yang terjadi gitu kan. Iya. Itu biasa gitu, dan kita menawarkan manfaat ya. Jadi harusnya kita bangga gitu ya, jangan terus. Iya, harus bangga. Dan itu nanti kalau kita bangga itu akan body language kita juga akan pede, Mas. Kita nggak malu, kita berhadapan sama siapapun, kita nggak malu, sama-sama manusia kok gitu kan. Ya kan, sama-sama manusia. Dan pesan aku tuh kalau kita sebagai mitra, kalau kita ketemu itu entah agent yang kita rekrut atau entah itu customer, kalau bisa kita lah yang menservice dia sebagai pertemanan ya. Yeah. Terutama untuk customer ya. Customer jangan sampai kita udah minta waktu dia, ya kan? Dia udah meluangkan waktu untuk ketemu kita, malah dia yang menservice kita kan. Jadi kadang mereka nggak mau ketemu lagi, tapi beda kalau kita yang traktir. Oke. Okay, jadi malah justru, oh iya yuk Bu Yuni kita ketemu, ini Mas Aris kita ketemu, wah ada apa lagi nih gitu kan. Mereka jadi satu poin itu gitu. Traktir itu penting ya jadi ya. Kalau aku sih ya anggap aja sedekah kalau aku. Oke. Okay. Tapi beda-beda mitra ya Mas. Kalau aku bukan cuma cuan aja yang aku cari, aku hubungan. Silaturahmi ya. Iya betul. Iya. Nah terus betul. Orang suka bingung gini nih. Ini bisa saya jadikan nasabah atau jadikan tim? Gimana cara ngebedainnya? Kayak misalnya, bisa langsung tahu nih, wah, Mas Ade sama Mas Indra nih, kita kan jadi IAI kan? Iya. Lebih Ade si Indra. Iya. Kita lihat juga backgroundnya dia, apakah dia memang orang yang suka marketing atau enggak. Terus networking mereka bagaimana? Ya kan, ada juga kok kalau orang yang misalnya sebetulnya dia bagus marketing tapi dia nggak mau berproses, ada juga ya kan. Jadi dia kita ituin sebagai customer aja, atau ada customer sebetulnya dia mampu tapi dia kepengen punya kegiatan yang positif gitu Mas, kayak kita. Nah itu kita rekrut sebagai mitra kita. Oke. Gitu. Nah, jadi kita bisa kalau aku bilang ya itu pentingnya kita pendekatan touch dari hati ke hati, itu kita bisa menilai ini orang mau kita arahkan kemana nih. Siap. Arahkan kemana ya, apakah dia memang cocoknya sebagai mitra ataukah sebagai customer ataukah jadi agent bayangan kita, itu juga bisa juga Mas. Oke, agent bayangan tuh apa tuh buat yang belum tahu? Nah, jadi gini, misalnya kita memprospek suatu perusahaan ya Mas. Dia kan kadang suka nggak mau tampil atau mereka karena kesibukannya. Tapi networking dia banyak dan dia mau peluang itu, mau penghasilan itu. Akhirnya aku bilang gini, ya udah nanti dirimu jadi agent bayanganku aja ya. Tapi kita jujur. Jadi referral ya gini. Ibaratnya ya. Iya betul ya. Kalau zaman sekarang affiliate. Iya. Kalau misalnya kita kasih tahu komisinya segini-segini ya. Kalau aku nggak yang nentuin, malah dia yang nentuin. Monggo deh, kamu maunya berapa? Aku bilang gitu. Iya. Nanti kita sharing aja. Nanti kalau misalnya ada perusahaan atau saudara yang mau masuk, kontak aku ya. Dan itu jalan Mas. Aku ada beberapa yang jadi agent bayangan memang. Jadi misalnya perusahaan yang dia gitu ya, daripada dia ikut asuransi lain yang belum kenal agennya, dia kenal aku, tapi kan kalau dia masuk sebagai mitra kan nggak enak ya hubungan kepentingan itu ya, kan? Jadi dia di belakang layar, aku yang maju, aku yang presentasi, aku yang buat semua, tapi aku berbagi lah. Sama dia pun aku terus terang, misalnya komisinya segini ya, monggo lah kamu mau berapa, aku sih manut aja. Aku bilang jadi, penting dari awal bisa ngomong ya, ini penting nih kalau muslim tuh yang namanya akad itu penting kan. Betul, kita harus jujur, jadi mereka pun juga tahu, oh itunya komisinya segini gitu. Oke. Bisa tuh berlanjut Mas. Nah, ini aku ngerekrut ada izin bayangan perusahaan kemarin masuk 2 mobil. Dia bilang nanti Februari dia mau beli mobil baru. Dia bilang nanti ya Yun ingetin aku ya. Nah itu kan udah jadi ibarat tuh tinggal nangkepin gitu loh. Tinggal ini gitu kan. Kita ibaratnya kita sekarang menabur Mas, karena kan baru kan di Kuala Plus ya. Betul. Kita menabur sebanyak-banyaknya, nanti pasti ada masanya kita panen. Iya. Memang kalau salah satunya bagi yang baru gitu ya, terus langsung cepet ya, karena orang kan kadang-kadang gitu ya, masuk kayak langsung kaya gitu. Ini mesti sabar-sabar ya, karena kita kayak harus sabar. Benih kita ya. Kita harus Iya, kita harus mau di prosesnya lah ibaratnya. Dengan kita mau berproses, kita kan lebih bijak ya menghadapi berbagai macam karakter. Entah itu mitra, entah itu customer. Aku ada lucu lagi, Mas. Aku tuh pernah prospek ya, sharing ya. Prospek, aku kan orangnya suka pelupa. Waktu kacamataku ketinggalan di mobil, Mas. Wah, itu direkturnya itu galaknya minta ampun, Mas. Ya kan, kata sekretaris, Bu, susah Bu nawarin dia, katanya. Ini nggak apa-apa, aku tawarin. Tahu Mas Ades, pas aku ketemu orangnya, aku bilangin dengan polosnya, aku bilang, waduh Pak, saya kacamata saya ketinggalan. Gimana saya bisa nerangin? Wes, wes, wes. Ibu, plus apa min? Kata gitu. Plus Pak, nih saya pinjemin kacamata saya buat Ibu juga boleh. Murah kan kacamata plus. Terus dia cuma, sekarang preminya yang bagus yang mana, tolong cariin buat saya, buat perusahaan. Gitu Mas. Iya. Nggak iya. Bawel. Nah itu tuh pendekatan pribadi tadi ya. Kalau orang udah nyaman sama kita, comfort, ya itu bakal. Sekretarisnya itu di depan udah bilang, wah Ibu gak pakai kacamata, gimana Ibu nerangin? Saya gak punya kacamata. Aku sih dengan pedenya, yowes gak apa-apa. Aku bilang udah terlanjur janji, kalau kita kan harus on time, harus ya. Janji harus ditepatin kan, hari itu ketemu. Betul. Ya ketemu gitu kan. Dia udah ngasih waktu ke kita kan. Pada saat prosek, waduh gak bawa kacamata. Aku dengan polosnya, waduh Pak maaf Pak, kacamata saya ketinggalan, gimana ya saya nerangin? Ya. Nah, dia terus cuma bilang ini, udah sekarang yang terbaik buat saya sama perusahaan apa, wes terserah. Makanya itu Mas, jadi kadang dulu ini cerita yang di life insurance ya. Kalau orang pada case-case-nya berapa case banyak, aku cuma berapa itu bisa nembus target. Ya. Sampai dapat penghargaan ini saya dengar ya, baru-baru ini dapat. Iya, alhamdulillah kemarin tahun 2023 dari agensi life insurance. Tapi baru agensi ya Mas, bukan ya tingkat ya. Nasional ya, tapi ya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Iya, itu kan di agensi aja udah yang paling keren berarti gitu kan. Iya, makanya teman-teman jangan takut ya, terutama kita sebagai agent. Kalau aku sih bangga. Bangganya apa? Kita bisa ngerekrut orang yang butuh. Sekarang kan banyak teman-teman kita yang pensiun, yang pengen usaha, mereka nggak tahu kan apa usahanya kan. Nah dengan ini loh peluang. Aku kadang gitu, ini peluang benar-benar, ini bisa no limit. Dan itu aku rasakan sendiri. Pas pada saat waktu aku COVID, waktu itu orang pada nggak punya uang, aku tuh alhamdulillah Mas, dari perpanjang-perpanjang polis. Kan enaknya asuransi kerugian gitu Mas. Iya. Ya kan? Kita jadi bekerja, kita misalnya kita mau pendapatan berapa gitu sebulan, itu bisa, benar-benar bisa. Kita planning sebulan itu kita mau berapa. Yeah. Setahun kita fokus, tahun depan perpanjang-perpanjang, itu bisa kita dapat. Kita tinggal follow up aja, misalnya Pak Budi, polisnya jatuh tempo ya, perpanjang ya Pak. Oke Bu Yuni, lanjut langsung dapat. Pak Adi, polisnya jatuh tempo, perpanjang ya Pak, langsung. Gitu sih Mas. Oke. Nah terus kemudian pertanyaan terakhir nih. Iya. Yeah. Biasanya buat agent-agent yang baru gitu ya, hambatan apa sih yang biasa dialami oleh mereka, dan kira-kira apa nih tipsnya nih dari Mbak Yuni? Iya. Yeah. Biasanya kalau agent baru itu tuh biasa mereka nggak pede dan dia nggak bisa meninggalkan kenyamanan. Oke. Okay. Iya kan? Dalam arti gini, misalnya mereka nggak pede, mereka sama, takut sama bayangannya. Kadang gini, waduh nanti aku nggak bisa, aku produk knowledge aku nggak bisa, waduh orangnya galak, waduh atuh gini, atuh gini. Pertama, kita harus jadilah diri kita sendiri dengan karakter yang baik, itu pertama. Okay. Ya. Terus yang kedua, lelah kita itu kan untuk lillah, jadi nggak apa-apa, kita ikhtiar maksimal, semua kan Allah yang menentukan kan. Jadi kita ikhlas gitu. Apapun yang terjadi nanti memang udah jalan ya, tapi kita harus berani berproses. Terus ketiga, body language kita, penampilan itu harus penting Mas. Maksudnya dalam arti kita mulai belajar lah, misal kita prospek itu palingnya kita jangan pakai sendal jepit, pakai kaos yang sembarangan, karena itu kan kita mewakili perusahaan. Terus omongan kita juga kita jaga intonasinya. Yeah. Kita lebih banyak mendengarkan mereka dulu, ya kan? Kita cari tahu masalah dia, masalahnya apa sih gitu kan, misalnya dia butuh asuransi mobil kah, asuransi kesehatan buat perusahaannya kah. Nah setelah itu baru kita tampung. Nah kemarin gitu. Kan kita baru ketemu sebenarnya, jadi ini timing yang pas gitu ya. Kita baru ketemu. Waktu kita diskusi kan ada satu hal yang ternyata sering dilupakan nih sama teman-teman kita. Ya itu kalau belum ngerti tinggal minta tolong kan sama yang lebih pengalaman ya, seperti Iya, betul. Budi, ke saya, ke Ian, ke Pak Dince dan lain-lain gitu kan, tinggal butuh bantuan gitu kan. Iya. Tinggal tanya di grup kalau bingung-bingung gitu kan. Iya, betul. Terus banyak tanya. Kalau aku mas, pertama-tama aku ikut sesuatu kegiatan istilahnya, aku tuh harus ibaratnya akulah jadi tumbalnya dulu. Aku sebelum ke Kuala Plus mas, aku selidikin dulu tuh mas Kuala Plus, ikut trainingnya. Ini orangnya gimana sih? Mereka bisa buat cantelan kita nggak sih? Perusahaannya gimana? Aku begitu mas. Sebelum aku believe, aku nggak bakal mau ngerekrut. Betul, betul. Mendingan gitu, kita jadi aku harus cerewet di awal ya. Lagian kalau kita punya upline juga biasanya malah seneng-seneng aja ya kalau kitanya aktif, banyak nanya, banyak minta, lain-lain gitu kan. Iya, berarti kalau orang yang nanya itu kan mereka pengen tahu dibanding yang diem. Karena kita kalau orang diem kita malah bingung, nih orang sebetulnya arahnya mau kemana sih gitu kan. Betul. Karena sih apakah dia, apakah ada jangan-jangan malu, nggak apa-apa kita dibilang cerewet lah atau kita on lah, it's okay gitu. Karena kita memang bidangnya beda-beda kan. Kan mungkin si A ahlinya di bidang ini. Nah, satu lagi pesanku, kalau kita di dunia asuransi, kalau bisa air kita di gelas kita yang dulu, kita keluarin dulu. Kita keluarin dulu, kita ambil ilmu asuransinya, entah itu kita belajar sama leader kita kah, atau teman kita kah, atau kantor kah, gitu kan. Karena biar bagaimana mereka yang lebih katam. Iya, jangan pengalaman kita, oh saya kan biasanya begini gitu ya, ngotot gitu, cara paling benar tuh. Iya, betul, betul. Karena kan beda ilmu, beda orang ya. Kalau kita mau sukses bahasa Inggris kan kita harus belajar sama orang yang ahli bahasa Inggris ya kan. Betul. Tapi kalau kita mau, kalau kita misalnya kita pengen ahli di asuransi, kita nanya sama orang MLM, mereka pasti menjatuhkan. Kadang asuransi begini, begitu, gue gak bisa sukses. Tapi tanyalah kita sama orang yang sukses. Betul. Karena mereka ibarat udah babat hutannya lah gitu. Ya. Mereka bukan cuma teori doang gitu. Dia yang ibaratnya yang tampilnya gitu. Dan kalau ada training-training ya ikutan aja ya, walaupun itu juga harus itu. Harus. Kalau aku iya, aku juga mengajarkan ke anak-anak, mas. Misalnya kamu ikut suatu kegiatan ada training, kamu jangan ngobrol di belakang atau mainan HP. Kamu hormatin itu trainernya yang di depan. Pertama kamu harus on time. Itu kita ajarkan ya. Kita menghargai orang ya, on time. Terus kedua, kamu harus fokus. Ngapain kamu udah jauh-jauh, ya kan, ikut, tapi cuma basa-basi buat nyenengin orang, itu buat apa? Capek kan? Paling nggak biar kamu nggak terlalu, tapi kamu tahu materi yang lagi dibawakan itu apa, gitu. Betul. Pasti ada yang, biasanya kalau orang asuransi itu, dari testimoni-testimoni yang tampil dari host itu, kadang ada cok gitu, pas di dia gitu loh, mas. Betul. Oh iya, iya. Gue punya teman perusahaan, oh boleh nih gitu kan. Betul. Oh, iya ya, gue bisa punya duit segini ya, kalau gue kerja paling cuma UMR 5 jutaan, pokoknya no limit loh gitu kan. Betul. Oh iya ya, saudara gue banyak nih mobil bisa aku tawarin. Oh iya ya, ini bisnis yang fleksibel, di mana-mana bisa ya. Oh iya ya, mau bisnis ini gak perlu modal loh, yang penting kepercayaan, branding kita gimana, perusahaan gimana. Nah dari situ, orang yang kadang ketemu hard button-nya itu yang bisa cepat, mas. Betul, betul. Karena dia ada motivasi dibanding orang yang kita ajak. Mereka kadang malah gini, ah ini mah Bu Yuni nih yang nawar, mas Ades nih. Enakan dia nanti jadi upline. Mereka sangka proses kita itu dapat komisi dari dia gitu. Padahal kita lebih banyak membantu mereka, visi kita. Betul, betul. Kita ajarin mereka, kita poles mereka. Ayo, kamu mau nggak di bisnis ini? Monggo, aku bantu nih. Iya. Tapi ikutin ya. Nanti setelah itu kamu ikutin aku, duplikasi ya. Kamu ke grup kamu, kamu ngembangin lagi. Aku lepas satu. Satu lagi misalnya si A ini kayak begini. Ayo, aku dampingin. Mana prospekan? Udah, bisa? Lepas ya, lepas. Satu lagi. Ayo, aku bantuin. Bisa? Lepas, lepas. Nah, mereka kadang ada cara mereka untuk prospek. Ada memang orang yang pintar digital, ada orang yang bisa mainnya corporate, ada yang memang dia senangnya one on one, ya kan? Ada yang memang orang pinternya ngerekrut, dia nggak closing-closing, tapi networking dia bagus, is okay. Karena kan kita nggak bisa maksa orang, dia passionnya di mana. Nah, ibaratnya kita hidup itu kita akan ketemu puzzle. Misal, aku begini, Mas Ades begini, Mas Indra begini, Mbak Teddy gini, Dina begini, Mas Amir begini. Misal, tambah-tambah itu nanti lama-lama kan akan kebentuk puzzle yang utuh. Nah, kita kan akan bahagia kalau misalnya kita sama-sama sukses, ya kan? Bukan kita sendiri yang sukses. Itu, wah, luar biasa tuh. Iya. Karena aku sampai, aku pernah ya, Mas, aku ngerekrut agent itu supir gokar, Mas. Oke. Okay. Aku makan di Ardita habis ketemu orang. Terus aku pesan gokar di Lala, tapi aku lobet, ya kan? Aku minta pesan sama temenku, dipesenin. Terus supirnya itu nggak bisa masuk karena muternya kan agak jauh tuh di Pajajaran ya. Aku jadi nyebrang kan. Aku bilang gini, "Nasan, aku pernah naik mobil ini." Wah, Bu Yuni, katanya gitu. Astagfirullahaladzim, Bu, saya cari-cari ibu lama banget. Lima, kenapa? Gua bilang, "Sama kasih Bu, saya closing satu polis. Cuma satu polis, Mas." Tapi dia ngerasa, "Ih, luar biasa ya, Bu. Ternyata saya bisa closing satu polis, terus komisinya 1 juta, katanya gitu. Nah, tuh, itu yang membuat apa ya, aku tuh bilang, aduh, kayaknya majel banget sih. Gitu, biarpun ibaratnya cuma satu polis, tapi aku bisa membantu dia gitu. Betul. Untuk next, dia mau nyari lagi apa enggak, nyari lagi itu terserah dia kan. Itu kan dia ya, tinggal-tinggal aku lepas ya. Dia bilang, itu yang kadang aku sadang, sekarang pun Mas, aku sengaja tuh ya, kalau misalnya aku naik gokar, itu aku nawarin. Kayak kan juga aku nawar, dia mau tuh. Ini kan aku kan ke bengkel Gias Trias ya. Aku naik tuh, dia leasing mobil udah habis. Terus aku cerita, "Insya Allah Bu, saya mau ikut deh Bu," katanya gitu. Jadi kadang aku sengaja naik gokar tuh ganti-ganti, aku kasih tahu, "Mas mau peluang gak selain jadi gokar ini?" "Oh mau Bu," kadang-kadang menolak juga kan. It's okay. Iyalah, misalnya kita nawarin ke 10 orang, masa iya 10-10-nya nolak gitu kan? Iya. Satu lah, masuk gitu kan? Iya. Iya, oke. Okay. Seru ya, Mas? Seru. Kayaknya kalau... dan memang kalau dari pengalaman kita ya, kalau... Iya. Termasuk ya bagaimana misalnya cara saya sebagai salah satu leader untuk membantu ya, misalnya dengan membuat podcast seperti ini gitu. Iya, betul. Podcast ini kan lucu banget, Mas. Dibuat berdasarkan pertanyaan dari member kita kan. Cara ini. Iya, betul. Cara itu gimana? Oh, jadiin podcast aja. Nah, makanya dia juga nitik sebenarnya. Dan Mbak Yuni udah sering tuh ngomong sama saya, "Iya, Mas, podcastnya saya dengerin berkali-kali," gitu. Jadi bukan cuma sekali gitu ya, tapi didengerin lagi gitu. Iya. Karena sebetulnya kalau podcast gini kayak testimoni itu orang malah lebih masuk, Mas. Iya, lebih masuk karena itu kan langsung di lapangan. Jadi mereka kadang ketemu ide-ide itu langsung muncul tuh. Betul. Oh iya gini ya. Oh iya dulu gue salah ya. Oh iya gue enggak pede ya. Oh iya ya. Akhirnya akan timbul oh iya yang akan dia memperbaiki dirinya dia sendiri. Dan enaknya podcast ini kan kita enggak usah nonton ya. Jadi kita sambil tiduran gitu kan. Iya. Sambil belajar. Iya. Oke, Yoni, ini seru banget ya. Oke. Okay. Dari diskusi ini, mudah-mudahan semua pendengar, teman-teman kita semua yang ada di grup Koala Plus dapatkan manfaat. Dan pokoknya kita kalau diminta gabung di grup. Kalau perlu nanya. Iya, semangat. Kalau ada training-training kita ikut. Kalau ada pertanyaan kita nanya. Kalau kita memang butuh didampingin, ayo aku dampingin, bikin buat penawaran, ayo. Gitu, kita siap kok, tim kita, Mas Ades, aku, Mas Indra, siap bantu semua. Siap. Oke, buat teman-teman semua ya, jadi kita akhiri podcast kita kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu ya yang bermanfaat, karena ini bukan main-main ini, Mbak Yuni ini senior banget dengan banyak pengalaman gitu ya. Oke. Thank you Mbak Yuni. Dengan ini kita akhiri podcast kita dengan Koala Plus. Sekali lagi saya sebagai host Ades Aulia mengucapkan terima kasih buat Mbak Yuni. Dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya pada podcast di episode yang lain. Terima kasih Mas Ades. Sukses buat semua. Assalamualaikum.